Di sini ada pertanyaan. Sebagian wanita awam, kalau punya problem rumah tangga atau permasalahan dengan sesama wanita, ditulis di status media sosial. Bagaimana pendapat Ustadz kalau ada sebagian ummahat meniru kejadian di atas? Naam barakallahu fikum. Hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana yang dibimbingkan para masyayikh kita, di antara nasihat-nasihat beliau, di antaranya nasihat Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Hilyah Talibil Ilmi, beliau memberikan nasihat, hendaknya para penuntut ilmu itu beda dengan keumuman manusia yang ada di sekitarnya. Yakni dengan cara apa? Berpegang teguh kepada ilmu yang dia pelajari dan dia pahami. Dan menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW menjadi tugas kesehariannya. Nah, Nabi SAW perintahkan kita ikhris alama yanfa. Semangatlah kalian kepada perkara-perkara yang sangat bermanfaat. Dan ini mutlak manfaat dunia, manfaat akhirat. Tentunya terkait yang ditanyakan penulis, memuat di status keadaan dirinya, termasuk problemnya. Bahasanya anak sekarang, lagi bete. Ditulis di statusnya. Gambari apa itu? Emoji, ya. Apa? Nggak tahu saya pokoknya. Gambar bunder sambil nangis. Apa manfaatnya? Supaya diketahui lagi betek. BT. Nah, tulisannya. Lain sebagainya. Lebih-lebih yang lebih parah pakai bahasa mereka. Bahasa-bahasa mereka yang lagi ngetren. Lagi galau. Kenapa kipo-kipo? Apa ini? Supaya ini bahasanya siapa? Pantes apa enggak? Setiap apa-apa ganti status, ini lagi itu. Apa manfaatnya? Coba apa manfaatnya untuk dunia, akhirat lebih-lebih kalau itu ada aib suami. Suami lagi nyebeli atau pamer kemesraan di media sosial, semua orang membaca dan lain sebagainya. Apa? Sempet-sempetnya. Nah, barakallahu fikum, ganti status. Setiap hari ganti status. Maka wallahu a'lam, yang seperti ini tidak sepantasnya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kadang-kadang pengungkapan ini seperti keluhan, keluh kesah dari apa yang dia alami, apa yang dia lakui. Tidak sepantasnya seperti itu. Nah, adapun yang statusnya iklan, jualan labas. Tapi kalau yang seperti ini ada problem, masuk status, sedang galau, sedang ini. Mengapa hidup seperti ini tulisannya. Keluh kesah. Ada luka di hatiku. Masya Allah. Banyak sekali status. Ini yang ditanyakan problem rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun suami sedang menghukum, menghijr istrinya, tidak boleh dilakukan di luar rumah. Ini di dunia maya. Berselancar lagi. Wa ya'udzubillah min dzalik. Bahkan di kamar marahannya, hijernya, sampai anak-anak tidak tahu ada apa dengan kedua orang tuanya. Ditutupi permasalahan problem rumah tangga itu. Dipecahkan bersama. Kalaupun butuh orang lain ketika masing-masing sudah tidak kuasa, dari orang-orang yang adil. Orang yang adil, hakim. Yang bijak, yang tahu agama. Diobral ke sembarang orang. Mana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau ada yang masih kebiasaan seperti ini, wallah alam, ditinggalkan. Enggak usah, status itu apa? Kemudian barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan di luar materi ini. Bagaimana muamalah kita dengan tetangga yang beda manhaj dengan kita, misalnya MLM, Sururi. Apakah hak-hak mereka sebagai tetangga tetap kita tunaikan? Apakah jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal, kita boleh memandikan, mensolati, dan ikut mendoakannya? Jazakumullah khairan kathira. Materi seperti ini, materi dauroh. Mau dipersingkat, ada yang harus diperinci. Kita tidak syak mereka yang menyimpang MLM Sururi. Di atas tariqah jalannya ahlul bidah. Namun bagaimana para ulama kita memperinci? Apakah ini tokoh penyebarnya? Apakah ini simpatisannya? Apakah ini orang yang jahil, tidak tahu, ikut-ikutan? Harus diperinci. Kemudian apa yang dia lakukan? Bid'ahnya mukafirah atau mufasiqah? Tentunya ada yang tidak boleh dijawab salamnya. Ada yang tidak boleh disolati jenazahnya. Namun ada yang masih boleh seperti itu. Masih diberikan salam kepadanya. Masih dijenguk ketika sakitnya. Didatangi, kita takziah. Kalau ada yang meninggal. Ini perkara yang butuh perincian. Maka barakallahu fikum, tanyakan pada ustadz yang dekat dengan Anda. Si fulan. Ini kategori dedengkot, simpatisan, atau orang yang memang maaf-maaf, jahil, tidak ngerti. Kita jelaskan, gitu loh, bahaya jadi ya. Bahaya, iya bahaya. Besoknya ke situ lagi. Gimana ini jelaskan? Tidak boleh itu, ini. Jangan taklim di situ. Datang lagi ketika itu, kok masih datang? Ustaznya ganti kok. Bukan yang kemarin. Takban gitu. Tanyakan kepada ustaz yang dekat. Si fulan ini gimana kelihatannya? Oh, dia orang yang sudah walak kepadanya. Kemudian nampak permusuhannya kepada kita. Masih bisa didakwai atau butuh bimbingan Masa tidak? Tentunya yang tahu benar. Atau gambarkan dengan detail, dia itu seperti ini. Kalau global seperti ini, nah, jawabannya global. Jadi tidak semua mereka itu diberi apa, dijawab salamnya, disolatkan jenazahnya, tidak semua. Nah, sebagaimana dijelaskan dan banyak atsar terkait muamalah dengan ahlul bid'ah di kitab-kitab usul. Di antaranya gamblang detail ini di kitab Syarah Usul Iqtiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun barakallahu fikum yakni Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Dijelaskan di sana. Maka ini butuh perincian. Nah, wallahu taala alam bisawab.